Arabia As-Saudia. Sebagaimana telah kita sampaikan di akhir pertemuan kemarin, bahwa Perang Dunia Pertama yang melibatkan negara-negara Eropa, melibatkan pula Daulah Utsmaniyah, yang ini diantara sebab sebab langsung keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Di samping keruntuhan Daulah Utsmaniyah itu karena banyak faktor yang telah lama, dan pernah kita sebutkan bahwa sejak lama Daulah Utsmaniyah di pandangan para ulama dinyatakan fi hukmi zawal, fi hukmi az-zawal, sudah tiada sebenarnya. Yang ada hanya simbol belaka. Adapun keislaman, ya, hakikat Islam yang ada pada Daulah Utsmaniyah telah banyak sirna akibat berbagai mukhalafah syar'iyah yang ada padanya. Bukan hanya terkait dengan mukhalafah dalam arti kemaksiatan atau tindak-tindak pidana lainnya, namun juga terkait dengan syirkiyat wa kufriyat yang ada pada daulah tersebut. Ala kulli hal, terjadilah perang dunia itu antara tahun 1332 Hijriah hingga 1337 Hijriah, atau bertepatan dengan 1914 hingga 1919 Masehi. Daulah As-Saudiyah sebagai sebuah negara yang berwibawa, walaupun masih kecil, namun ternyata di pandangan lawan-lawannya merupakan daulah yang dianggap kuat. Wabil khusus yang menyebabkan adanya wibawa pada daulah ini serta ketakutan musuh-musuh, terkhusus negara-negara kufar, terhadap daulah ini adalah karena memang daulah ini tidak ada misi kecuali menegakkan dakwatul tauhid was sunnah dan menerapkan syariah al-islamiyah dalam segala aspek pemerintahan mereka. Maka di kancah atau di saat meletusnya perang dunia satu itu, Al-Malik Abdul Aziz rahimahullah tetap pada prinsipnya tidak berubah, tidaklah terpengaruh oleh misi-misi politik tertentu atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Menjelang terjadinya perang tersebut, ada sebuah peristiwa penting di dalam negeri Daulah Saudiyah yang ini terhitung salah satu di antara kecerdikan Al-Imam Abdul Aziz serta kepiawaian beliau sebagai seorang negarawan di dalam melihat potensi yang ada di tengah-tengah rakyatnya. Di antara kelebihan yang ada pada beliau adalah kemampuan beliau mengambil pelajaran dari sejarah yang ada, untuk kemudian beliau mengambil langkah ketika pelajaran itu merupakan pelajaran yang tidak baik atau pelajaran yang pahit, untuk kemudian beliau mengambil langkah untuk mengatasi hal negatif tersebut. Yang beliau amati dalam perjalanan sejarah Daulah Saudiyah pertama maupun kedua, bahwa tegaknya daulah ini, keberhasilan dan suksesnya daulah ini adalah karena Ahlus Suud dan Ahlus Syekh itu adalah membela al-aqidah al-islamiyah serta menerapkan syariah al-islamiyah. Nah, tulang punggung dalam perjuangan mereka selama ini adalah masyarakat hadirah, ya, para penduduk, para warga, kaum muslimin yang tinggal di hadirah, tinggal di kota dan tinggal di desa, yang kehidupannya sudah notabene mapan, pendidikan lebih mapan, lebih tinggi. Sementara qabail-qabail lain, ya, yang hidup di gurun pasir yang luas, ya, dan saat itu pada masa itu Ya, di tepatnya di tahun 1330 menjelang terjadinya peristiwa Perang Dunia I ini, tradisi nomaden di kalangan sebagian kabail masih terpelihara. Nah, ini biasanya mereka baru ikut perang ketika sudah saat-saat menang. Ya, mereka bisa dimobilisasi. Selesai, mereka selesai. Kembali kepada habitatnya, hidup dalam kondisi kebiasaan nomaden. Ya, perekonomian serba ada. Ketika kurang, mereka mencari jalan atau memenuhi kebutuhannya dengan cara menghadang kelompok dagang. Ya, melakukan penyerangan ke kabilah lain. Ini tradisi yang sudah turun-temurun pada mereka sejak berabad-abad lamanya. Ya, sejak berabad-abad lamanya. Nah, timbullah sebuah pemikiran pada Imam Abdul Aziz untuk bagaimana mengatur dan memanage mereka. Ya, karena mereka perlu dibina dan dididik dengan pendidikan din, untuk kemudian apabila mereka sudah benar-benar terbina dari sisi diniyah maupun duniawiyah, mereka akan bisa diarahkan dan bisa dimobilisasi untuk semakin lebih baik. Maka Al-Imam Abdul Aziz memberikan fasilitas kepada mereka. Dikirimlah para da'i, ya, ke tengah-tengah kepedalaman kabail tersebut. Ya, dikirimlah para da'i untuk membimbing mereka, ya, mereka secara kabilah maupun secara afrad, pribadi-pribadi, untuk diarahkan kepada pendidikan diniyah, dibekali ilmu-ilmu agama, dan diberikan dorongan dan motivasi untuk meninggalkan tradisi dan pola hidup yang selama ini ada pada mereka. Ya, yang ada pada mereka. Maka mereka diajak untuk tinggal di sebuah daerah yang lebih mapan dan tinggal di situ, berdomisili di situ. Maka muncullah daerah-daerah yang bernama hijrah. Daerah-daerah yang bernama hijrah. Ini sejak beliau garap sejak tahun 1330 dan cukup membuahkan hasil. Ketika mereka, dan di sana memang masih banyak orang-orang uqala, ya, yang berakal baik, yang mengerti, bisa diajak maju. Dan saya banyak di sana. Hingga terbentuklah hujrah-hujrah, mungkin bahasa kita mungkin kampung-kampung atau daerah-daerah, ya, baru. Dan cukup kuat, diantaranya Faisal Ad-Duwaish dari kabilah Mutair. Ya. Pimpinan pertama Al-Hujratul Ula atau Al-Hijratul Ula, pimpinan Faisal Ad-Duwaish. Dan tidak main-main, Imam Abdul Aziz memberikan fasilitas mereka pembangunan masjid, ya, sumbangan kitab-kitab ulama, ya, dan dipenuhi kebutuhan dai dan para pengajar di daerah-daerah tersebut. Kemudian juga muncul hijrah yang bernama Hijratul Ghabghab, ya, yang dipimpin oleh Sultan bin Bajad. Nah, dan ini pun nantinya akan dua kekuatan ini diantaranya Faisal Ad-Duwaish dan Sultan bin Bajad akan memiliki peran yang andil yang besar pada aktivitas pergerakan militer berikutnya. Nah, apa yang dibina oleh Imam Abdul Aziz ini yang kemudian dikenal dengan sebagai Harakatul Ikhwan. Harakatul Ikhwan, yang penamaan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, dan juga firman Allah taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan ayat-ayat yang semakna. Untuk apa? Sebagai kesan bahwa yang mengikat mereka bukan ikatan atau emosional kabilah. Tapi yang mengikat mereka adalah al-ukhuwah al-imaniyah. Karena satu hujrah atau satu hijrah bisa dari berbagai kabilah. Yang selama ini wala mereka, loyalitas mereka itu loyalitas qabiliyah. Loyalitas yang didasarkan atas semata-mata apa? Kabilah. Begitu kabilahnya cenderung ke satu pihak, semua ikut. Begitu beralih, ya, dirayu oleh pihak yang lainnya, semua ikut. Karena apa? Atas dorongan kabilah. Nah, ini dihapus. Ya, tradisi yang tidak baik ini dihapus. Kemudian apa? Digantikan dengan ikatan rabithah al-ukhuwah ad-diniyah al-islamiyah al-imaniyah. Nah, ini yang dikenal sebagai harakatul ikhwan, namun bukan ikhwanul muslimin yang kita kenal, lah, bukan. Jauh berbeda, ini masih tahun 1330, yakni 1900 sekian. Kalau ikhwanul muslimin baru muncul 1926, itu pun di Mesir. Taib, kenapa kita sebutkan ini? Nanti akan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Nah, di tahun sekitar tahun 1333 terjadilah Ma'raka Jurab. Ma'raka itu Jurab antara Al-Su'ud Riyab dengan Jabal Syammar. Ya, masih dari Al-Rashid. Al-Imam Abdul Malik Abdul Aziz rahimahullah sekian tahun berupaya netral terhadap Al-Rashid. Terkhusus di tahun-tahun itu 1333 terjadi perselisihan dalam negeri, ya, antar mereka, hingga terbunuhnya salah seorang di antara amir, ya, yang kemudian di awal-awal tahun 1333 Hijriah, hubungan antara Al-Rashid dengan Al-Su'ud semakin menegang, yang berujung pada pertempuran atau Ma'raka Jurab. Ya, berujung di Ma'raka Jurab yang terjadi pada Rabiul Awal tahun 1333 Hijriah, bertepatan dengan 23 Januari 1915. Kesimpulannya, di perang ini Malik Abdul Aziz gagal alias kalah. Bahkan di pihak beliau terbunuh beberapa tokoh penting. Namun satu hal yang menarik adalah ulah dari kabilah Al-Ujman. Di tengah-tengah kekalahan itu ada sebuah ulah yang dilakukan oleh kabilah Ujman yang turut memanfaatkan keadaan untuk menyerang atau memukul tentara atau pasukan Al-Malik Abdul Aziz. Nah, ini sendiri nanti. Terkait dengan Al-Rashid yang telah memukul Al-Imam Abdul Aziz, pun beliau tidak tinggal diam atas kekalahan tersebut. Segera beliau mendapatkan bala bantuan dan bergerak ke arah Buraidah, sementara Al-Rashid bergerak ke arah Kubah, dan nyaris terjadi bentrok kedua kalinya antara kedua pasukan itu, yang kemudian berujung pada perjanjian damai antara kedua belah pihak di bulan Rajab di tahun yang sama. Kalau tadi pertempuran kapan? Rabiul Awal. Perjanjian damai antara kedua belah pihak terjadi tahun atau bulan Rajab 1333 Hijriah. Sementara kabilah Ujman yang telah membuat marah Al-Malik Abdul Aziz atas ulah mereka, mereka lari ke arah utara, dan ini mengancam Kuwait. Kuwait merasa terancam dengan keberadaan atau pergerakan mereka. Maka mereka meminta bantuan kepada Al-Su'ud. Awal mula Al-Su'ud ragu untuk membantu Kuwait dalam hal ini. Kenapa Kuwait? Memang Kuwait di satu sisi memiliki jasa besar terhadap Al-Su'ud, yang Al-Su'ud tidak akan melupakan jasa baik tersebut. Namun dalam hal ini, sikap mereka meminta bantuan kepada Al-Su'ud murni karena sebuah maslahah. Maslahah yang mereka inginkan, yaitu karena mereka merasa terancam. Awal mulanya Al-Su'ud enggan untuk membantu. Namun setelah terus upaya ini dilakukan oleh Kuwait, Al-Su'ud akhirnya membantu dengan beberapa persyaratan penting. Di antaranya, mereka tidak boleh menerima Utsman kalau seandainya nanti Utsman akan lari ke wilayah mereka. Dan jangan sampai terjadi nanti kemudian justru pihak Kuwait yang akan meminta atau menjadi juru damai antara Utsman dengan Ahlus Suud. Kenapa hal ini diambil sikap seperti ini oleh Malik Abdul Aziz? Karena Kuwait sebuah wilayah di kancah perang dunia II atau perang dunia pertama. Kuwait walaupun tidak dijajah oleh Inggris, namun di bawah perlindungan Inggris. Di bawah perlindungan Inggris. Sementara Ahlur Rasyid yang juga ada konfrontasi dengan Ahlus Suud, ya, dan sempat Utsman memanfaatkan keadaan bersama Ahlur Rasyid, ini ada jalinan persekutuan dengan Daulah Utsmaniyah. Sementara Ahlus Suud negara berwibawa yang tidak ingin turut campur dalam perang dunia tersebut. Singkat cerita, terjadilah pertempuran itu di sebuah daerah yang bernama Kanzan antara Ahlus Suud dengan kabilah Utsman yang berujung kepada kekalahan di pihak Ahlus Suud di Kanzan. Bahkan sampai-sampai Malik Abdul Aziz sendiri terluka. Dan saudara beliau yang bernama Sa'ad bin Abdurrahman terbunuh. Masih ingat nama Sa'ad bin Abdurrahman? Kapan nama ini muncul? Ketika beliau berhasil menguasai Riyadh, meminta bantuan, bala bantuan dari ayahandanya, dikirimlah bantuan itu, tentara bantuan dipimpin oleh Sa'ad bin Abdurrahman. Nah, saat ini gugur di medan tempur Kanzan. Terjadi pada 15 Sya'ban 1333 Hijriah. Bertepatan dengan 27 Juni 1915. Namun beliau tidaklah terpaku demikian dengan kekalahan tersebut. Ya, segera bala bantuan datang. Akibat kekalahan ini, segera bala bantuan militer datang kepada Malik Abdul Aziz dari Riyadh dan dari Kuwait. Dari Riyadh dan dari Kuwait. Maka pasukan ini dibagi oleh beliau. Satu pihak atau satu front dipimpin beliau sendiri. Pihak yang lainnya dipimpin oleh Muhammad dan Salim As-Sabah. Muhammad, yakni Muhammad bin Abdurrahman, saudara beliau. Muhammad bin Abdurrahman dan Salim As-Sabah. Kemudian dari dua pihak ini segera untuk mengejar Bani Utsman. Bani Utsman. Namun ada sebuah sikap yang membuat sekali lagi Malik Abdul Aziz marah, yaitu sikap Salim Sabah yang dari Kuwait ini tidak mau ikut melakukan penyerangan. Singkat cerita, dari penyerangan tersebut pasukan Malik Abdul Aziz berhasil memukul kabilah Utsman yang terjadi pada bulan Muharram 1334 Hijriah. Cukup panjang waktunya, mulai dari kekalahan terjadi di bulan Sya'ban, berhasil memukul mereka di bulan Muharram di awal tahun berikutnya. Nah, di tengah-tengah kekalahan beliau itulah, dan di kancah hiruk-pikuk perang dunia kedua yang terus semakin memanas, membuat Inggris menghitung-hitung, iya, bahwa di sini kekuatan Ahlus Suud walau bagaimana kekuatan yang besar. Iya, sementara mereka tahu Ahlus Suud berkonfrontasi dengan Daulah Utsmaniyah. Namun Ahlus Suud juga tidak mau berpihak kepada Inggris. Ya, Ahlus Suud juga tidak mau berpihak kepada Inggris. Maka Inggris merasa di wilayah Jazirah Arabia yang di daerah Teluk merupakan daerah yang memiliki perekonomian yang cukup menguntungkan Inggris, di samping merupakan jalur ya perekonomian dari India yang juga daerah jajahan Inggris untuk bisa sampai ke Eropa juga melalui wilayah Jazirah Arabia. Maka Inggris harus mengamankan, ya, harus merasa aman dengan Ahlus Suud. Karena Inggris merasa tidak perlu atau tidak mungkin bentrokan dengan Ahlus Suud. Bisa saja menurut perhitungan Inggris, Ahlus Suud akan berbalik menyerang Inggris, terlepas dia mau berpihak kepada Daulah Utsmani ataukah tidak. Nah, dari situ kemudian dilobilah ya Al-Malik Abdul Aziz untuk melakukan perjanjian dengan pihak Inggris. Untuk melakukan perjanjian dengan pihak Inggris, Britania, Al-Mamlaka Al-Britania, Kerajaan Inggris. Dan ini merupakan apa? Menunjukkan bahwa memang Daulah Saudiyah merupakan daulah yang kuat di mata lawan-lawannya dan memiliki kecakapan untuk melakukan diplomasi dengan negara-negara di dunia. Ini perkembangan yang cukup tinggi, ya, sangat maju sudah. Terjadilah sebuah perjanjian yang terkenal, yaitu perjanjian Darin, Mu'ahadatu Darin, pada 18 Safar 1334. Bertepatan dengan 26 Desember 1915. 18 Safar 1334. Ya. Ya, bertepatan dengan 26 Desember 1915. Yang dalam perjanjian itu Inggris menyatakan mengakui ya bahwa beberapa wilayah yang di bawah kekuasaan Daulah As-Saudiyah Ats-Tsalitsah mengakui wilayah-wilayah itu memang di bawah kekuasaannya dan mengakui bahwa Malik Abdul Aziz sebagai raja yang merdeka. Malik Abdul Aziz sebagai negara yang merdeka. Dan sekian poin isi perjanjian lainnya yang berisi kurang lebih 6 poin. Nah, kita perlu tahu karena ini penting di antara satu titik sejarah yang penting, karena di mata para Hizbiyyin perjanjian Darin mereka jadikan bukti bahwa Daulah Saudiyah ini negara bonekanya Inggris. Ya, terbukti Inggris yang mengakui mereka. Inggris yang mengakui kemerdekaannya siapa? Negara Saudiyah. Karena di mata Hizbiyyin, Hizbut Tahrir dan yang lainnya, Ikhwanul Muslimin, itu Daulah Islami adalah Daulah Utsmaniyah. Ya, padahal Daulah Utsmaniyah sudah sejak lama fi hukmi zawal. Fi hukmi az-zawal. Yang sebenarnya tidak menunjukkan, tidak berarti demikian. Ya, tidak berarti demikian, tidak harus ketika As-Saudiyah melakukan perjanjian ini kemudian dijadikan bukti bahwa Saudiyah merupakan negara bonekanya Inggris. Tidak demikian, karena perjuangan mereka selama ini bahkan sejak awal didirikannya Daulah As-Saudiyatul Ula tidak ada kaitannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Inggris. Ya, mereka murni berjuang, berjihad. Di samping memang asas pendirian negara ini adalah dakwatut tauhid. Tidak ada kaitannya dengan hiruk pikuk ya persaingan politik, persaingan perebutan kekuasaan atau yang lainnya. Ini satu. Dan menunjukkan bahwa ketika Inggris menyikapi Daulah Saudiyah seperti ini sampai mereka harus melobi dan mengajak melakukan perjanjian, menunjukkan bahwa memang di mata Inggris Daulah Saudiyah negara yang kuat. Kalau seandainya lemah, maka akan dilibas oleh Inggris atau akan ditarik-tarik untuk berpihak kepada mereka seperti yang terjadi nanti ke wilayah Mekah, di wilayah Mekah. Karena Mekah nanti akan melakukan pemberontakan kepada Daulah Utsmaniyah dan itu dibantu dan disokong oleh Inggris. Nah. Ini yang kedua. Yang ketiga, nanti Malik Abdul Aziz perhitungannya panjang, pandangan beliau jauh ke depan. Iya. Karena zuruf, kondisi memang belum bisa menguntungkan, beliau masih baru. Iya, sementara dunia sedang berperang ini. Maka kondisi mengharuskan beliau untuk memenuhi perjanjian ini atau memenuhi ajakan ini untuk melakukan perjanjian. Sementara Mekah sebentar lagi akan bergejolak. Iya, Mekah akan bergejolak. Daulah Utsmaniyah semakin lemah. Daulah Utsmaniyah semakin lemah. Yang nantinya perjanjian yang terjadi di tahun 1915 ini akan dihapus. Ya, perjanjian Darin atau disebut dengan perjanjian Qatif karena terjadi di wilayah Qatif di dua semenanjung yang berseberangan dengan pelabuhan Qatif. Ya, Darin ini sebuah wilayah yang posisinya terletak di teluk pantai Teluk Arab di seberang pelabuhan atau posisinya berhadapan dengan pelabuhan Qatif. Dan masih masuk wilayah Qatif sehingga disebut pula dengan perjanjian Qatif. Nah, perjanjian Darin atau perjanjian Qatif ini nanti akan dihapus dengan perjanjian Jeddah yang terjadi pada 1926 setelah Hijaz kembali kepada pangkuan Daulah Al-Saudiyah dan Daulah Al-Saudiyah berubah nama menjadi Mamlakatu Najd wal Hijaz. Nanti itu ceritanya. Nah. Kemudian pasca perjanjian ini kembali Al-Malik Abdul Aziz melanjutkan atau menyelesaikan beberapa problem yang terjadi antara beliau dengan beberapa wilayah yang ada. Nah, kekalahan Malik Abdul Aziz dengan oleh kabilah Al-Ujman di daerah Kanzan tadi itu menyebabkan Al-Rashid berani membatalkan perjanjian. Ya, Al-Rashid berani membatalkan perjanjian. Maka perjanjian yang terjadi di bulan Rajab tahun 1333 kemarin atau tadi itu segera dibatalkan secara sepihak oleh Al-Rashid. Yang terjadilah pertempuran yang hingga akhirnya berujung pada tahun 1337 Hijriah mereka kembali meminta damai. Seiring dengan kekalahan 1337 adalah tahun berakhirnya Perang Dunia I. Iya. Di saat itulah Daulah Utsmaniyah kalah perang. Ya, berada di pihak yang kalah perang. Dia Daulah Utsmaniyah bersama Jerman, bersekutu bersama Jerman. Ini kalau pembahasan menurut di pandangan versi Hizbiyyin mestinya bermasalah ya. Kenapa Daulah Utsmaniyah bersekutu dengan negara kafir? Daulah Saudiyah enggak bersekutu. Iya, Daulah Saudiyah tidak bersekutu. Nah, tidak ada sekutu dengan Inggris. Menang dia, berwibawa dia dan dia lepas dari Inggris, dinyatakan merdeka, beliau merdeka kekuasaannya. Singkat cerita, seiring dengan kekalahan Daulah Utsmaniyah pada tahun 1337, perlawanan Al-Rashid pun mengendor karena memang Al-Rashid bersekutu dengan Daulah Al-Utsmaniyah. Maka sekali lagi Al-Rashid meminta damai. Iya, meminta damai. Demikian pula peristiwa yang sama menimpa kepada Al-Ujman, yang Al-Ujman ketika itu benar-benar Malik Abdul Aziz kecewa dengan sikap Kuwait yang melindungi kabilah Ujman, yang kemudian tidak lama setelah itu Mubarak, penguasa Kuwait, Mubarak bin Sabah meninggal dunia yang digantikan oleh Jabir bin Sabah Jabir bin Sabah berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan Malik Abdul Aziz, dan mereka pun menuruti kemauan Malik Abdul Aziz untuk meminta kabilah Ujman keluar dari wilayah Kuwait. Ya. Yang pada ujungnya pada tahun 1337 juga memaksa mereka Kuwait untuk benar-benar tunduk kepada Malik Abdul Aziz, demikian pula Ujman. Malik Abdul Aziz tetap pada sikapnya walaupun Kuwait didukung oleh Inggris. Beliau tidak mundur dari sikapnya menuntut kepada Kuwait untuk segera meminta atau meminta kepada Kuwait untuk segera menyingkirkan atau meminta keluar Al-Ujman, yang akhirnya mereka pun kembali ke wilayah asal mereka, yaitu di provinsi Al-Ahsa. Di tahun-tahun yang sama pula meletuslah revolusi atau pemberontakan Mekah yang saat itu dipimpin oleh Syarif Hussein bin Ali. Syarif Hussein bin Ali yang pemberontakan ini didukung oleh Inggris. Didukung oleh Inggris. Singkat cerita, Malik Abdul Aziz di awal mula berupaya bersikap netral menghadapi situasi itu. Bersikap netral menghadapi situasi tersebut. Sehingga pada tahun 1335 hingga tahun 1335 antara Ahlus Suud dengan pihak Mekah tidak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya beberapa kabail yang tinggal di antara Najd dan Hijaz, banyak di antara mereka yang turut bergabung dengan Harakatul Ikhwan tadi. Kabilah-kabilah yang ada di antara wilayah Najd dan Hijaz, banyak di antara mereka, yakni kabail yang di pedalaman yang hidup di padang pasir, banyak di antara mereka yang kemudian bergabung ke pada kekuatan atau Harakatul Ikhwan. Sehingga pada tahun 1336 salah seorang pimpinan besar mereka, Al-Husain, yang bernama Syarif Khalid bin Lu'ay. Khalid bin Lu'ay menyatakan bergabung dengan kabilah atau Harakatul Ikhwan karena dia sangat kagum terhadap prinsip-prinsip yang ada pada Daulah As-Saudiyah, yaitu prinsip-prinsip tauhid yang ada pada mereka, sehingga kabilah ini gabung dengan Harakatul Ikhwan. Taib, inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kita tadi menyisakan sebuah peristiwa apa? Dengan Mekah, yang ini akan berlanjut hingga pada kembalinya Mekah wal Madinah kepada kekuasaan Daulah As-Saudiyah. Di samping menyisakan bagaimana Alu Rashid, karena Alu Rashid pada tahun 1921 harus runtuh, ya, dengan sikap-sikap yang ada pada mereka membuat Al-Malik Abdul Aziz harus mengambil sikap tegas terhadap Alu Rashid, sehingga nantinya pada tahun 1921 runtuhlah kekuatan Alu Rashid. Bagaimana ceritanya? InsyaAllah diikuti di episode yang berikutnya. Tayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.